Media, Coffee Spree. Selamat sore Mitra Bisnis, Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Yogyakarta. Senang sekali saya Dona Oriza kembali bisa bersama Anda. Satu jam kemuka bersama Biang Penasaran Kavi Kurnia. Selamat sore Bang Kavi. Selamat sore. Bagaimana perasaannya hari ini? Oh, sangat, sangat mengembirakan. Sangat senang. Kok agak-agak grogi sih gue tanya bagaimana perasaannya hari ini, kan berbeda ya, kalau apa kabar udah biasa. Yeah. Makanya saya bertanya perasaannya sangat senang. Kenapa Anda sangat senang hari ini? Karena level endorfin saya cukup tinggi. Apa ya artinya? gua dapat ilmu baru. Apa tuh? Jangan salah lo, gua dapat ilmu baru. Jadi kan belum lama ini gua ketemu sama nutritionist. Gua bilang, terus dia bilang sama gua, dia bilang begini, Bang Kavi, sebenarnya orang happy itu gampang resepnya. Orang happy itu gampang resepnya. Terus gue bilang, ya saya dari dulu juga udah happy mbah gitu loh ya. Senang happy, senang ketawa. Oh tapi Anda kan gak tahu caranya gimana happy yang sederhana dan ya apa yang gampang gitu. Terus saya bilang, gimana tuh mbak? Oh dia bilang gini, jadi orang itu senang, bahagia, happy. Itu karena hormon endorfin. Iya, itu hormon bahagia memang. Iya kan. Salah satunya makan coklat. Nah itu. Kalau ente apa dong yang bikin happy? Ah, jadi endorfin itu cuma ada 4 cara. Pertama, endorfin kita tuh bisa naik kalau kita tuh dipijet. Oke. Jadi berarti sering-sering lah refleksi. Nuh kayak gini nih dagang Tertayu Healing Center. Sang owner ada di sini ya. Pijet nanti di sana terus apalagi dong? Pijet. Ah itu yang bisa endorfinnya naik. Kedua, makan cabai. Aduh cabai lagi mahal, malah pusing sekarang nggak bahagia. Nah tapi kan cabai ada masalah juga kalau kita makan cabai. Iya. Ya cabai itu addicted loh. Jadi cabai itu membuat orang ketagihan. Banyak orang tuh biasanya memang. Iya, ketagihan. Jadi itu kayak morfin itu. Gitu loh. Jadi orang bisa ketagihan nyambel. Iya. Oke. Okay? Tapi cabai itu membuat level endorfin kita juga naik. Ketiga, makanan ada coklat. Coklat. Dan yang terakhir, apa tapi tuh? Coklatnya enggak boleh manis. Kalau manis itu kita kesehatan kita dirusak sama gula. sama lemak gitu. Jadi dark coklat ya yang buat ngemil lah ya. Coklat atau asli. Coklat asli yang benar-benar. Cuman kan coklat asli pahit banget. Iya, pahit banget. Gimana makannya juga tahu. Yang keempat. Keempat, strawberry. Strawberry. Jadi makanya tuh ya, kenapa Valentine tuh orang dikasih strawberry sama coklat gitu ya, supaya endorfinnya naik. Oke, dan happy pastinya happy, ya. Happy Valentine juga di bulan Februari ini ya Bang ya. Makanya kalau mau happy, gampang banget. Pokoknya gitu, dipijat. Sama makan nasi padang yang banyak. Yeay, kok makan nasi padang sih? Pedas. Oke, okay. asik. Ini upaya kita juga untuk membahagiakan diri kita sore ini, Mitra Bisnis. Nah, tapi topik kita jauh dari namanya bahagia ini. Atau mungkin nanti nyerempet-nyerempet dikit kali, adalah sedikit ya. Kalau hasil dari sore ini, bisa diri kita bisa bahagia. Betul banget, hasilnya dari topik kita bakal bahagia. Seperti tadi yang Bang Kavi bilang, tema kita sore ini adalah mempromosikan diri sendiri. Nah, ini jarang dilakukan orang. Yang ada kalau kerja sibuk nge-branding produk. Yang ada kalau kerja sibuk, promosiin dong perusahaan kita, promosiin dong produk kita, promosiin dong jabatan kita gitu ya. Tapi diri sendiri nih yang jarang malah tidak dipikirkan nih Bang. Kagak pernah dipromosiin. Nah, apa makna dari tema kita sore ini dan apa maunya ente membawa tema ini? Nah, jadi gini, kemarin kan kita, kan saya bilang setiap minggu kita berkelanjutan gitu loh. Nah, minggu lalu kita tuh berbicara tentang roadmap to success. Jadi kita berbicara tentang peta menuju sukses. Gitu. Okay. Nah, kalau kita udah ketemu petanya, sekarang kita tinggal bagaimana implementasikannya. Gitu. Nah, untuk mengimplementasikannya perlu juga kita berupaya untuk selalu mempromosikan diri kita. Oke. Nah, cara-caranya apa saja untuk mempromosikan diri kita? Kita akan mengundang Anda nanti Mitra Bisnis, silahkan untuk join bareng bersama Bang Kavi di sini. Anda boleh kirim pertanyaan Anda di SMS Pas FM. Saya mau baca SMS jadi agak-agak grogi nih karena ada tulisan yang menggoda saya juga ya. 0816-924-924 dan telepon di 633-9160 bagi Anda di luar Jakarta 0810 Pas FM. Kami akan segera kembali dan topik kita mempromosikan diri Anda. Jangan kemana-mana.